بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحماني ورحمكم الله الحمد لله الله masih memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik kita untuk sama-sama mengkaji ucapan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keutamaan yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki babu laisal wasilu bil mukafi'i. Bab penyambung silaturahmi bukanlah yang merespon silaturahmi yang sudah terjalin. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan 'anil A'mash wal Hasan ibn Amr wa Fitr 'an Mujahidin 'an Abdullah ibn Amr qala Sufyan lam yarfa'hu al-a'mashu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan rawi-rawi hadis yang sahih ini, hadis yang disahihkan oleh Asy-Syalbani ini, disebutkan satu persatu oleh beliau sampai sahabat Abdullah bin Amr. Kemudian disebutkan bahwa Sufyan mengatakan bahwa salah satu rawi yang bernama Al-A'mash. Nah, Al-A'mash itu gelar namanya Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash maknanya orang yang matanya sakit, mengalir terus air matanya, dan beliau dikenal dengan ini, gelar ini. Ada rawi lain yang digelari dengan Al-A'raj, yang pincang. Tapi tentunya kita menyebutkan ini bukan dalam rangka merendahkan para ulama, akan tapi kata ulama, karena telah dikenal dengan gelar-gelar ini, maka tidak mengapa ya, selama tidak ada dalam niat kita merendahkan mereka yang memiliki gelar-gelar ini. Kata Sufyan, salah satu rawi bernama Al-A'mash tidak meriwayatkan hadis ini secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna marfu' apa? Tidak meriwayatkan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terputus. Tidak sampai sanadnya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Al-Imam Al-Bukhari, wa rafa'ahul Hasanu wa Fitrun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kan tadi rawi yang lain yaitu Al-Hasan dan Fitr meriwayatkan hadis ini secara marfu'. Sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-A'mash tidak meriwayatkan secara marfu', akan tapi ada rawi yang lain yang meriwayatkan secara marfu', sehingga hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, laisal wasilu bil mukafi'i. Penyambung silaturahmi bukanlah yang membalas atau merespon silaturahmi yang sudah terjalin. Walakinnal wasilal ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi penyambung silaturahmi adalah jika silaturahminya terputus, maka dia yang menyambungnya. Nah, ini penyambung silaturahmi yang hakiki, yang sejati. Kerabatnya memutus, ya, sudah diberikan kebaikan tapi tidak mau berhubungan dengan kita, tidak mau berbuat baik kepada kita. Maka jika kita terus berusaha menyambung silaturahim pada mereka yang berbuat jahat kepada kita, kerabat-kerabat yang berbuat jahat kepada kita, maka ini adalah penyambung silaturahmi yang sejati, yang hakiki. Kita akan mendengarkan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, al-ma'na limantuki hadzal hadithi, makna yang tersurat dalam hadis ini yang bisa langsung kita pahami, annalladzi yasilu man yasiluhu tu'tabaru silatuhu mukafa'atan lahu. Apa yang tersurat dalam hadis ini, yaitu orang yang menyambung silaturahim dengan kerabatnya yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah mengunjunginya, yang telah bersilaturahim dengan dirinya lebih dahulu, nah, maka ini silaturahimnya itu adalah mukafa'atan. Nah, membalas kebaikan dengan semisalnya. Dan ini wajar, apa, suatu yang ma'ruf, ya. Jika orang berbuat baik kepada kita, tentunya tabiat kita ingin berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Nah, jika kita hanya bersilaturahim kepada kerabat-kerabat yang berbuat baik kepada kita, yang mengunjungi kita, yang menghubungi kita, yang memberi harta kepada kita, yang mengajari kita, ini silaturahimnya dikatakan, ya, membalas kebaikan dengan semisalnya. Wa kullun lahu ajruhu, kata beliau, masing-masing, baik yang hanya bersilaturahim kepada yang berbuat baik padanya, ataupun yang berbuat baik, yang bersilaturahim kepada yang berbuat jahat kepada dirinya, masing-masing punya pahala, masing-masing punya pahala tersendiri. Nam, wa kullun qad saqata anhu wizrul qati'ati, dan masing-masing dari dua macam orang yang bersilaturahim tadi telah gugur dosa memutus silaturahim. Dia tidak terjatuh pada dosa memutus silaturahim. Walakinnal wasilal haqiqi huwa man yasilu rahimahu wa hum yaqta'unahu. Nah, akan tapi penyambung silaturahim yang hakiki, yang sejati, adalah orang yang menyambung silaturahminya, menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat yang memutus hubungan dengan dirinya, yang berbuat jahat kepada dirinya. Ini adalah penyambung silaturahim yang hakiki. Nah, dan jarang, langka, karena tabiat manusia memang sebaliknya. Kama sabaqa fil hadithi anna rajulan ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, sebagaimana pada hadis yang telah berlalu telah kita baca, bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada beliau, ya, mengadu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Nah, bisa dilihat pada halaman 83. Nah, dalam cetakan Al-Mirasun Nabawi. Ya, hadisnya telah kita baca. Nah, orang ini mengadu dengan mengatakan bahwa aku memiliki kerabat yang selalu aku sambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka tetap memutus hubungan dengan diriku. Nah, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi sebaliknya mereka berbuat jahat kepada diriku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Mereka berlaku kasar kepadaku, tapi aku sabar atas kelakuan mereka. Ini 6 aduan dari salah satu sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kana kama taqulu ka annama tusifuhumul malla. Sungguh jika yang mereka lakukan itu seperti yang engkau katakan, maka mereka kerabat yang berbuat jahat kepada dirimu dalam keadaan engkau selalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka seakan-akan, ya, kamu memberikan abu panas kepada mereka. Tusifuhumul mal. Nah, engkau seakan-akan memberikan abu panas kepada mereka. Maknanya apa? Disebutkan dalam salah satu syarah hadis ini, maknanya jika mereka tidak bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang engkau berikan pada mereka, maka mengambil pemberianmu adalah haram bagi mereka, dan api dicampakkan ke dalam perut mereka. Nah, penjelasan dari Mula Ali Al-Qari. Nah, ini makna tusifuhumul mal, seakan-akan engkau mencampakkan, memberikan mereka abu panas. Kau berikan hadiah, hadiah, hadiah. Hadiahnya yang mereka ambil itu haram. Nah, dan ini tentunya memang berasal dari tabiat yang jelek. Nah, tabiat yang baik mesti membalas kebaikan orang lain. Nah, tapi jika tabiatnya sudah jelek, maka seperti ini, mengambil tapi berbuat jahat. Nah, tidak malu namanya. Wa huwa ramadul har. Nah, al-mal itu adalah abu panas. Walladzi idza qata'ahu arhamuhu wa qassaru fi waslihi wa salahum. Nah, mereka yang dikatakan penyambung silaturahmi yang hakiki adalah jika kerabat-kerabatnya memutus silaturahim dan melalaikan silaturahim, menunaikan hak-hak kerabat, nah, tidak bersilaturahim dengan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat kita, maka orang yang menyambung silaturahim secara hakiki, dia akan terus menyambung silaturahim kepada mereka yang berbuat jahat. Hadza laisa mukafian wa innama huwa wasil. Maka orang yang seperti ini terus berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang jahat, walaupun mereka berbuat jahat, tetap kita berbuat baik, tetap menanyakan kabar, memberikan kelebihan harta kita, mengajari ilmu, dan bentuk-bentuk silaturahim yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka ini tidak dikatakan mukafi, tidak dikatakan membalas kebaikan kerabatnya. Akan tapi ini adalah penyambung silaturahmi yang hakiki. Yang hakiki. Nah, mampu terus bersilaturahim dalam keadaan seperti ini. Dijahati tapi terus berbuat baik kepada kerabatnya. Nah, terutama orang-orang yang sangat dekat dengan kita, kekerabatannya. Falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian kata beliau, yahtamilu hadzal ma'na wa yahtamilu al-ma'na al-akhir. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sebagaimana yang telah disebutkan. Nah, jika ada kerabat yang berbuat jahat, maka penyambung silaturahmi yang hakiki dia akan terus berbuat baik kepada mereka. Ini makna atau kemungkinan pertama. Ada kemungkinan kedua, makna kedua dari hadis ini kata beliau, wa huwa idza ma quti'atir rahim min qibala unasin fa innahu yasiluha fala yakunu mislaman qata'aha 'ala qira'ati quti'at. Nah, makna yang kedua, nah, jika manusia, mayoritas manusia, nah, tidak menyambung silaturahim, telah rusak tabiat manusia, tidak mau bersilaturahim lagi, maka penyambung silaturahim yang hakiki dia tetap akan bersilaturahim walaupun masyarakatnya, tetangganya, sekitarnya kondisinya seperti yang telah disebutkan, ya, tidak mau bersilaturahim. Jika nam kuti'at, ya, dibaca dengan dhammah, nah, pada lafadz hadis tadi. Ada dua makna yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Nah, dan intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita bersilaturahim dengan kemampuan masing-masing, dengan cara yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita paling mengetahui bagaimana watak, kondisi kerabat kita, keluarga kita, apa yang mereka sukai. Dan jika ada kerabat yang seperti ini, sudah kita berusaha untuk menghubunginya, memberi hadiah, tapi mereka misalnya masih berbuat jahat, maka hendaklah kita mengamalkan hadis ini. Tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan usaha kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.